بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله، أما بعد. Pada pertemuan yang lalu kita telah mempelajari tentang at-ta'ajjub. Kita telah mempelajari sampai 11 masalah. Nah, untuk masalah al-ashirah dan masalah al-hadiyat asrah, coba dilihat kembali. المسألة العاشرة يجب وصل المأمول بفعل تعجب. واجب menyambung antara makmul dan fi'il ta'ajubnya. Berarti tidak boleh dipisah antara fi'il ta'ajub dan makmulnya tadi. Fala taqulu ma ahsana ad-dirhama muqtiyaka. Karena makmul dari fi'il ta'ajub itu muqtiyaka, maka ini tidak boleh, karena dipisah dengan ad-dirham. Ini sudah hukum asal ya. Al-mas'alatu al-hadiyata asrah. Ikhtalafan nuhatu fi jawazil fasli baina fi'li ta'ajjubi wa ma'mulihi bidzarfi aw al-jari wal majruri. Ini sudah betul. Para ulama ahli nahwu berselisih tentang bolehnya memisah antara fi'il ta'ajjub dan makmulnya dengan dharf atau jar majrur. Fal masyhuru jawazuhu, yang masyhur hukumnya boleh. Nah, ditambahin dengan pernyataan wadzalika. Wadzalika syarti ayya ta'allaqa adh-dharfu awil majruru bi harfil jar. fi'li ta'ajjub. Jadi tambahannya ini ya, dan itu dengan persyaratan dorof atau jamajur terkait dengan fi'il ta'ajjub. Khilafan, betul. Tadinya khilafan lil akhwas wal mubarrik wa mawafaqahuma. Takulu, engkau katakan, nah ini contohnya diganti. Ma ajmala Lailatat Tammi Al-Badr. Ma ajmala Lailatat Tammi Al-Badr. Ma ahsana fil hayja'i liqa'aha. Ma ahsana fil hayja'i liqa'aha. Contohnya diganti ya. Ma ajmala lailatan al-badr. Alangkah indahnya bulan purnama pada malam yang sempurna. Lailatan tam ini dorof, memisah antara ajmala fi'il ta'ajjub dan al-badr makmulnya. Hal ini boleh karena lailatan tam dhorof itu terkait dengan fi'il ta'ajjub tadi ajmala ya. Ma ahsana fil hayja'i liqa'aha. Contoh fi'il ta'ajjub dan makmulnya dipisah dengan jar wal majrur. Alangkah bagusnya perjumpaan dengannya di peperangan. Hasana fil ta'ajub dipisah dengan liqa'ah makbulnya makbul bih. Yang memisah ialah fil haija jar majrur, ini terkait dengan fil ta'ajub. Nah, selanjutnya al mas'alatu ats-tsaniyah ashar. Fa in kana ad-dharfu aw al-majrur bi harfil jar ghayra muta'alliqaini bi fi'li ta'ajjubi imtana'a al-faslu bihima. In kana ad-dharfu aw al-majrur bi harfil jarri ghayra muta'alliqaini bi fi'li ta'ajjubi imtana'a al-faslu bihima ittifaqan. Nah, contoh yang kemarin pakai fala taqulu ni fala taqulu tabayruan ma ahsana indaka jalisan. Ma ahsana indaka jalisan. Was sahih ma ahsana jalisan indaka. Ma ahsana ya fala walataqulu walataqulu ma ahsana bi zaidin maran. Walataqulu ma ahsana bi zaidin maran. Was sahih ma ahsana maran zaidin. Nah, jika dharf atau al-majrur bi harfil jar tidak terkait dengan fi'il ta'ajjub tapi terkait dengan makmul dari fi'il ta'ajjub. Nah, ya, tidak terkait dengan fi'il ta'ajjub tapi terkait dengan makmul dari fi'il tajub. Maka tidak boleh dipisah antara fi'il ta'ajub dengan makbulnya, sekalipun yang memisah itu ialah dharaf atau al-majrur fil harfi. Dikarenakan dharaf dan al-majrur fil harfi enggak ada kaitannya sama fi'il ta'ajub, tapi ada kaitannya dengan makbulnya fi'il ta'ajub. Maka ini disepakati enggak boleh dipisah. Nah, contohnya engkau tidak boleh mengatakan ma'asana indaka jalisan. Yang benar ma'asana jalisan indaka. Dikarenakan indaka ini terkait dengan jalisan, tidak terkait dengan asana. Jadi maf'ul fihnya dari jalisan, ya. Nah. Engkau juga enggak boleh mengatakan ma ahsana bi zaidin maran. Yang benar ma ahsana maran bi zaidin. Karena bi zaidin mahal nasab maful bi. Yang menasabkan siapa? Maran. Enggak ada kaitannya sama fi'il ta'ajjub. Nah, yang boleh dipisah itu kalau ada kaitannya dengan fi'il ta'ajjub, dharaf dan al-majrur fi harfinya. Kalau enggak ada kaitannya sama fi'il ta'ajjub, maka disepakati enggak boleh dipisah antara fi'il ta'ajjub dan makmulnya. Baik. Jazakum khair atas koreksi dan masukannya, ya. Nah, kalau ada yang salah atau kejanggalan bisa ditanyakan, ya. Nah, untuk diperbaiki. Barakallahu fikum. Selanjutnya, pada pembahasan masalah abniyatul masadir, ya, ada kesalahan tulis dari kitab yang saya nukil, ya, sehingga saya juga ikut salah tentang wazan masdar fa'ulatun. Masdar fokus tulati yang baik. Poin berapa itu? Masalah keberapa? Masalah yang kedua. Hah? Ya. Masalah asalnya. Sorry. Abniyatul masadir al-mas'alah asalnya al-masadir al-thulatsiyah al-qiyasiyah. Oh, bukan, ya. Bukan fokus sulasi, yang sulasi al-masadir as-sulasiyah. Nah. Al-qiyasiyah as-satu awzan. Nah, itu poin yang ke-8 ditulis fa'ulatun, ya kan? Yang betul fu'ulatun. Fa'nya di dhamma, tidak di fathah. Ya. Ini salah ketik di jam'u durus, saya nukil sehingga saya salah juga. Jadi diralat kata fu'ulatun. Nah. Sehingga dalam pembahasan berikutnya yakni masalah yang ke-9, ya, al-masalah at-tasiah disebutkan di situ. Nah, sudah betul. Au fu'ulatun, ya kan? Fa'lun au fa'alun au fu'ulun au fuulatun. Nah, contohnya sabtul suhulatun. Nah, jadi sinkron antara masalah yang kedua tadi dengan masalah yang kesembilan, ya. Jadi yang masalah yang kedua itu kesalahan harokat pada fa-nya itu, ya, yang harusnya dibomba kalian catat dengan apa ini fathah, ya. Baik, jazakumullah khair atas koreksinya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan berikutnya. Nikmah wa bitsa wa majra majrahuma. Nikmah wa bitsa wa majra majrahuma. Qala Ibnu Malik rahimahullah, fi'lani ghayru mutasarrifain nikmah wa bi'sa rafi'an main muqarinai al-aw mubawfaini lima qoronaha tanikma uqbal qurama wa yarfa'ani mutmaran yufassiru mumayyizun kanikma qawman ma'syaru. Ada dua fi'il ghayru mutasarrif, yaitu nikmah dan biksa, yang bisa merafakkan isim baik pakai al atau mudhaf kepada sesuatu yang pakai al, seperti nikmah uqbal qurama. Juga bisa merafakkan domir yang dijelaskan oleh tamyiz setelahnya, seperti nikmah qauman ma'syar. Wajabu tamyizin wa fa'ilin dohar fihi khilafun anum qadistahar. Menggabung antara tamyiz dan fa'il dohir terjadi perselisihan yang masyhur di kalangan ahli nahwu. Wa ma mumayyizun wa qila fa'ilu fi nahwi ni'ma wa yaqulul fadilu. Ma sebagai tamyiz, ada yang mengatakan sebagai fa'il. Dalam contoh nikma, ma yakul fa'il. Wa yukarul mangsusu ba'du mubtada au khobar asmin laisa yabdu abada. Al-maksus disebutkan setelahnya sebagai mubtada atau sebagai khobar dan isim yang tidak nampak selamanya. Wa iyuqaddam musyiran bihi kafa kal ilmu ni'mal muqtana wal muqtafa. Jika mendahulukan sesuatu yang dianggap maksud, maka cukup seperti contoh al-ilm ni'mal muqtana wal muqtafa. Waj'al kabi'sa sa'a waj'al fa'ula min ditalah satin kanikmah musjala. Jadikanlah sa'a seperti hukum bi'sa. Jadikan pula waj'al fa'ula sulasi seperti nikmah. Wa mithul nikmah habbazal fa'iluza wa inturid zaman fa'kul la habbaza. Dihukumi seperti nikmah habbaza, fa'ilnya yalazza. Jika engkau ingin mencela, maka katakan la habbaza. Wa aurida al-mansusa ayyakana la ta'til bidha wa huwa yudhahil masala. Naam. Iringi bisa sebagai al-mahsus di mana saja dia berada. Jangan engkau bergeser dari zat, atau jangan engkau menandingi zat, karena dia serupa dengan matalah. Kafat matal atau mitru. Wa masiwa dafa bi habba au fajur bil bawaduna dan dimabul hakatur. Selain dah afakan dengan habba atau cerka dengan ba, tanpa dah maka mentomakan hak banyak dipakai. Wallahu ta'ala alam. Baik, pembahasan tentang nikma wa bisa wa majara wa majrohuma fi masail. Al-mas'alatul ula. Madhhab jumhur an-nahwiyyin anna nikma wa bisa fi'lani bidalili dukhuli ta'nif as-sakinati alaihima. Nikmatil mar'atu hindun bi'satil mar'atu da'dun menurut pendapat jumhur ahli nahwu bahwa nikma dan bisa itu adalah fi'il dengan bukti tak nisakinah bisa masuk padanya. Contoh nikmatil mar'atu hindun satil mar'atu da'dun. Baik. Wa dhahaba jama'atun minal kufiyyin wa minhum al-farra'u ila annahuma isman wastadallu bidukhuli harfil jarri alaihima. mustadallu biduhuli harfil jari alaihima fi qawli ba'dihim ni'mas tayru ala bi'sal airu. Nikmas sayu ala fitsal air wa qawlil akhar wallahi ma hiya bi ni'mal walad sedangkan kelompok alinahu kufah termasuk di dalamnya ialah al-farra berpendapat bahwasanya nikmat dan fi'sa adalah isim. Mereka berdalil dengan masuknya huruf jar pada dua lafaz itu dalam ucapan sebagian orang Arab nikmas sayru ala fi'sal ayru ala bisa, sedangkan lafaz yang dimasuki huruf jar itu sih, ya. Dan ucapan yang lain, wallahi ma hiya binikmal waladu. Nah, di sini menunjukkan bahwa nikmah adalah sih yang bisa dicerkan oleh huruf jar. Wa rajjaha Ibnu Malik qaul al-jumhur. Wa rajjaha Ibnu Malik qaul al-jumhur fi qawlihi fi'lani ghayr mutasarrifain ni'ma wa bi'sa rafi'a bismain. Jadi Ibnu Malik merujukkan pendapat jumhur alinahu, yakni nikmah dan fi'sa itu ialah fi'il. Dengan ucapan beliau, fi'lani ghairu mutasarrifain nikmah wa fi'sa rafi'an ismain. Al-mas'alatu ats-tsaniyah. Ah, nikmah min af'alil madhi. Nikmah min af'alil madhi wa biksa min af'alil dam. Wahuma jamidani, rafi'ani lifa'ilaini mu'arfaini bi'al al-jinsiyah, bi'al al-jinsiyah. Nahu ni'mal abdu wa bi'sa syarabu au bil idhafati ila ma qarana au bil idhafati ila ma qarana nahu wala nikmat darul muttaqin wala nikmat darul muttaqin fala biksa maswal mutakabbirina fala biksa maswal mutakabbirina au ila mudhafin lima koronaha au ila mudhafin lima koronaha kakaulihi fanikma ibnu ukhtil qawmi ghayra mukaddabi fanikmal ibnu ukhtil qawmi ghayra mukaddabi au mudma'aini au mudma'aini mustati'aini mufassaraini bitamyizin au mudbaraini mustatiraini mufassaraini Fitam yizin nahu biksa lidzalimina badalan. Biksa lidzalimina badalan. Wa qawlihi ni'ma imra'an harimun lam ta'ru na'ibatun. Nikmah termasuk af'alul madhi, fi'il yang digunakan untuk memuji. Biksa termasuk af'alul dam, fi'il yang dipakai untuk mencela. Keduanya adalah fi'il jamid. Fi'il jamid itu ya ghairu mutasharrif ya. Nah, fi'il jamid keduanya bisa merofakkan isim sesudahnya sebagai fa'ilnya, yang mana fa'ilnya tadi berbentuk ma'rifat dengan menggunakan al-jinsiyah ya. Contoh ni'mal abdu, al-abdu fa'il ya, dari nikmat. Biksa syarabu, asyarabu fa'il dari biksa. Atau fa'ilnya berupa sesuatu yang mudhaf kepada yang pakai al. Contoh wala nikmat darul muttaqina, darul muttaqin isim yang mudhaf kepada yang pakai al, menjadi fa'ilnya nikmat. Fala biksa mathwal mutakabbirina, mathwal mudhaf kepada yang pakai al sebagai fa'ilnya biksa. Atau fa'ilnya berupa lafaz yang mudhaf kepada sesuatu yang pakai al, seperti ucapan penyair fa'ni'ma ibnu ukhtil qaumi ghayra mukaddabin. Ibnu itu mudhaf kepada ukhti, yang mudhaf kepada yang pakai al, itu al qaum. Ibnu ukhtil qaum fa'ilnya nikmah. Atau fa'ilnya berupa dhamir mustatir yang dijelaskan oleh tamyiz sesudahnya. Contoh biksa didolimina badalan. Nah, biksa ada dhamir mustatir takdirnya huwa, fa'ilnya biksa. Nah, dijelaskan oleh tamyiz setelahnya yang nasab badalan. Nah, contoh ucapan penyair ni'ma imra'an harimun lam ta'aruna ibadun. Ni'ma itu fa'ilnya dhamir mustatir takdirnya huwa, imra'an tamyiznya ya, harim itu nama orang. Al-mas'alah itu asalisa, ikhtalafa an-nuhatu fi jawazil jam'i bain at-tamyizi wal fa'ili adh-dhahiri fi nikma wa akhwatiha. Para ulama ahli nahwu berbeda pendapat tentang boleh apa tidak tamyiz dan fa'il dhahir kumpul pada nikmah dan saudara-saudaranya. Nah, kalau yang tadi kan tamyiz kumpul sama fa'il dhamir mustatir, ya. Pala bisa. Nah, bisa didolimina badalan. Nah, itu kan ada tamisnya, itu badalan, ada fa'ilnya, domir mustatirnya. Ini enggak masalah. Yang jadi masalah adalah apakah boleh fa'ilnya nikmah yang dohya kumpul dengan tamis. Fa'ajaza al-mubarrid wa ibn Sarraj wal Farisi, fa'ajaza al-mubarrid wa ibn Sarraj wal Farisi. Ayyi jama' baina tamyiz wal fa'il adh-dhahir. Ayyi jama' baina tamyiz wal fa'il adh-dhahir. Kaqawli sya'ir. Nikmal fatatu fatatan hindun law badalat. Nikmal fatatu fatatan hindun law badalat. Nikmah al fatatu fatatan hindun law badalat. Wa mana'ahu sibawai, wa mana'ahu sibawai wastirafi, wastirafi mutlakon. Wa mana'ahu sibawain wasi'afi mutlaqan. Nah, adapun sibawai dan asirafi melarangnya secara mutlak, yang gak boleh mengumpulkan antara tamyiz dan fa'il dhahir milik nikmah dan saudara-saudara. Wa fassala ba'duhum wa fassala ba'duhum faqala wa fastala ba'dhum faqala in afada At-tamyizu faqala in afadat tamyizu faidatan zaidatan alal fa'ili in afada at-tamyizu faidatan zaidatan alal fa'ili jaza al-jam'u bainahuma jaza al-jam'u bainahuma nahwu nikma rajulu faristan zaidun nah, wa illa fala. Wa illa fala. Sebagian ahli nahwu ada yang merinci kalau tamyiz memiliki faedah yang lebih dari fa'il maka boleh menggabung antara fa'il zahir dan tamyiz. Tapi kalau tidak, enggak boleh. Ya. Contoh yang boleh, nikmat rajulu faristan zaidun. Sebaik-baik laki-laki sebagai penunggang kuda adalah zaid. Ketika menjelaskan lebih dari sekedar fa'il, sebaik-baik laki-laki ya, dijelaskan oleh tamyiz faristan sebagai penunggang kuda. Tapi kalau tidak memiliki faedah lebih, enggak boleh. Wa illa fala. Nahu nikma rajulu rajulan zaidun. Sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki, adalah zaid. Nah ini enggak ada kelebihan faedah ya. Cukup dengan fa'il. Paham ya, sebaik-baik laki-laki Zaid. Karena penambahan tamyiz rajulan ini sudah diwakili oleh fa'il. Maka hal ini tidak boleh menurut sebagian ahli nahwu. Jadi contoh nikmat rajulu rajulan Zaidun itu enggak boleh menurut sebagian ahli nahwu. Karena tamyiz tidak memiliki faedah lebih dari fa'il. Ya. Nah, sudah diwakili faedahnya oleh Pak Yau. Selanjutnya, fa'in kanal fa'ilu mutmaron, fa'inkanal fa'ilu mutmaron. Jaza al-jam'u bainahu wa bainat tamyiz. Ittifaqan. Nahu nikma rajulan zaitun. Nah, jika fa'ilnya berbentuk domir mustatir tadi itu, maka boleh dikumpulkan dengan tamyiz. Ittifaqan, sepakat. Ya, contoh nikma rajulan zaitun. Nikma fa'ilnya mana? Domir mustatir, tak dirinya huwa. Rajulan tamyiz, tak masalah. Kumpul sama apa ini? Sama fa'il domir. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Untuk masail berikutnya, insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Jazakumullah khair atas ta'awunnya. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.